bila tersayang jatuh di pangkuan, tiada keinginan hatiku menyayang selain dirimu. Apabila tercinta inginkan terbuka, akan ku berikan padamu seorang semangat.